Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuwadziba kullayawmin ala qiraati alif lam mim as-sajdah. Disunahkan untuk selalu membaca. Ayyuwadziba ini artinya membaca dengan persisten ya, dengan terus-menerus. Dan rutinitas ini dilakukan setiap hari. Jadi kalau video sebelumnya hanya membahas bacaan-bacaan yang khusus di hari Jumat dan juga khusus di pagi dan sore hari, ini sekarang membahas rutinitas harian ya. Setiap hari disunahkan untuk selalu membaca surat Alif Lam Mim As-Sajdah, Wa Yasin, Wa Dukhan, Wal Waqi'ah, Wa Tabarak, Wa Zalzalah, Wa Takatsur. Jadi ini ya, ada beberapa surat. Yang pertama tadi Alif Lam Mim Sajdah, yang kedua Yasin, kemudian Dukhan, dan seterusnya. Jumlahnya berapa ini? 7 ya. Walal ikhlasi mi'atai marrah, dan juga disunahkan membaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sebanyak 200 kali setiap hari. Wal fajri fi asri dzulhijjah, dan khusus di tanggal 10 bulan dzulhijjah kesunahannya membaca dua surat ini, yaitu surat Al-Ikhlas dan juga surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr. Wa Yasin wa Ra'du indal Muhtadhar, disunahkan juga membaca surat Yasin dan surat Ra'd di samping seorang yang mendekati kematian. Muhtadhar ini maksudnya orang yang sudah hampir meninggal ya. Kesunahannya dibacakan dua surat ini. Wa waradat fi kulliha ahaditsu ghairu mawdu'ah. Semua kesunahan-kesunahan ini, semua bacaan ini, ada beberapa hadis yang menjelaskan dan hadis itu statusnya tidak maudhu', artinya boleh diamalkan. Wa haruma takhattin riqaban nasi. Ini sekarang membahas keharaman-keharaman di saat melakukan sholat Jumat. Ada keharaman yang pertama yang dibahas adalah melangkai leher manusia. Melangkai leher itu maksudnya melangkai pundak ya, melangkai pundak. Karena kita tahu bahwa di sebagian masjid, bahkan kesunahannya memang begitu, di sebagian masjid ada yang duduknya berdekatan ya, sehingga untuk bisa sampai ke tempat yang di depan itu harus melangkai pundak seseorang. Ini hukumnya haram ya. Hukum melangkai pundak seseorang ini haram. Lil ahadits shahihah fihi. Keharaman itu berdasarkan beberapa hadis shahih. Wal jazmu bil hurmati manaqalahu syaikhu Abu Hamid An-Nasi Syafi'i wa taraha fi raudhah wa 'alaiha katsirun. Hukum haram ini adalah hukum yang diriwayatkan dari Imam Ghazali. Jadi Abu Hamid ini adalah kunyah dari Imam Ghazali ya, dan beliau meriwayatkan itu dari nas Imam Syafi'i, dari tulisan Imam Syafi'i. Dan hukum haram ini pula yang dipilih oleh Imam Nawawi di dalam kitab beliau yang bernama Raudhatut Thalibin, dan juga diikuti oleh banyak ulama. Lakin qadhiyatu kalami syaikhaini al-karoha. Akan tetapi tuntutan dari penjelasan Imam Rafi'i dan An-Nawawi hukumnya tidaklah haram tetapi makruh. Jadi Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah dan kitab yang lain itu ternyata memiliki perbedaan penjelasan ya. wa sarraha biha fil majmu'. Nah, jadi hukum makruh ini adalah hukum yang dijelaskan dengan jelas di dalam kitab beliau Majmu'. La liman wajada furjatan qudamahu. Ini pengecualian bahwa keharaman tadi, keharaman melangkai pundak seseorang itu tidak berlaku bagi orang yang menemukan lubang di depannya. Lubang ini maksudnya soft yang kurang rapat ya, yang masih menemukan celah, yang masih menemukan tempat di antara barisan yang ada di depannya, itu boleh melangkai pundak. Falahu bila karohatin takhoti sofin wahid. Jadi bagi orang tadi yang menemukan furjah tadi, dia boleh melangkai satu sof au isna ini atau dua sof ya, boleh satu atau dua sof boleh dilangkai dan hukumnya tidak makruh. Walali imamin lam yajid tariqan ilal mihrabi illa bi tahattin. Dan hukum tadi juga tidak berlaku bagi imam yang tidak menemukan jalan untuk sampai ke mihrab kecuali dengan cara melangkai pundak seseorang. Walali ghairihi idza adzinu lahu fihi la haya'an alal aujah. Juga berlaku hukum tadi, maksudnya yang dikecualikan dari hukum tadi adalah selain imam. Jadi dhamir ini kembalinya ke imam ya, dhamir kembalinya ke imam. Yang dikecualikan juga adalah selain imam bila orang-orang yang menjadi korban ya. Jadi adzinu ini maksudnya orang-orang yang pundaknya dilangkai. Bila mereka mengizini, dan izin itu tidak karena malu atau tidak karena takut ya, menurut pendapat Aujah. Wala li mu'adzamin alifa maudian. Dan juga yang dikecualikan adalah mu'adzam, orang yang besar, orang yang diagungkan. Orang besar, orang yang diagungkan. Bisa tokoh, bisa juga orang alim yang lain dan yang lain. Muazzam yang sudah terbiasa menempati satu tempat di masjid. Jadi kalau di muazzam ini ingin sampai ke tempat itu, dia harus melangkai orang-orang di depannya, itu juga diperbolehkan. Wa yukrahu takhotil mujtami'ina li ghairi shalah. Dan melangkai orang-orang yang berkumpul di masjid ya, untuk selain sholat, itu hukumnya makruh. Wa yahrumu ayyukima wallahu a'lamu bisawabi.